semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini, yakni semua yang datang dari Allah jalla wa'ala, baik itu akidah atau ibadah, amalan hati, amalan lisan atau amalan badan, ad-din yusrun, mudah. Ini perkara yang wajib kita yakini bersama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kaum muslimin berupa siam fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sepintas sebagian orang mungkin mengatakan ada ibadatun so'bah, ibadah yang berat. Bukankah agama Islam ini mudah? Baik, sebuah pertanyaan yang sebenarnya kita semuanya akan biidznillah mungkin tidak menanyakan itu, tetapi bisa jadi muncul pertanyaan ini pada orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang mungkin lemah pemahamannya, lemah imannya. Sebuah pertanyaan ini mungkin muncul, bukankah agama Islam ini mudah? Tetapi kenapa ada ibadah yang disyariatkan sebulan penuh, tidak makan, tidak minum? Tentu ini sebuah pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Maka jawabannya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tetap kita kepada apa yang telah kita yakini berdasarkan Alkitab, dalil Alkitab was sunnah, khususnya agama itu apa? Mudah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inna hadha ad-din yusrun. Agama Islam ini mudah. Demikian pula ibadah puasa mudah. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kemudahan yang ada pada ibadah siam Ramadan ini. Yang pertama ma'asyiral muslimin, ibadah siam Ramadan adalah ibadah yang mudah. Limadha, kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah jalla wa'ala. Ibadah yang demikian agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seandainya pun ibadah ini sebagian orang merasa berat, tetapi apa yang dikorbankan ini tidak sebanding dengan pahala yang Allah jalla wa'ala berikan. Tidak sebanding dengan apa yang Allah sediakan berupa al-ajr fid dunya, pahala di dunia dan di akhirat. Jangankan pahala yang besar di akhirat, di dunia saja sebuah pengorbanan yang lebih berat dari hanya sekedar makan dan apa minum ditahan, itu seorang merasa ringan. Seorang merasa ringan, bukan sesuatu yang berat. Seorang ingin mengambil baret, baret merah di ujung segara sana, dia harus berenang. Apa taruhannya di situ? Ya tenggelam, dimakan buaya, dimakan ikan, mati, tenggelam. Tetapi orang menganggap hal yang biasa, karena sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicita-citakan, yang itu teramat berharga, sehingga pengorbanan-pengorbanan yang mungkin harus dia korbankan dianggap sesuatu yang sangat ringan. Berat mana seorang menahan makan minum dengan seorang harus berenang untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tentu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bukan sesuatu yang berat ketika seorang menahan syahwatnya, menahan makan, minum, dan semua pembatal-pembatal puasa untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah jalla wa'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat besar. Tapi kita akan lihat beberapa dalil yang menunjukkan ibadah puasa adalah ibadah yang agung. Yang pertama, puasa adalah rukun min arkanil Islam. Allah jadikan puasa sebagai rukun dari rukun-rukun Islam. Buni al-Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tahujjal bait, wa shaumi Ramadan. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Islam dibangun di atas lima perkara. Di antaranya wa shaum Ramadan, dan puasa apa? Ramadan. Fa huwa ruknun min arkanil Islam. Maka puasa itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yang maknanya kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin. Amalan-amalan Bani Adam dilipat gandakan oleh Allah. Yudha'af, semua amalan kebaikan dilipatkan oleh Allah Jalla wa'ala, semuanya tanpa kecuali. Jadi setiap amalan kebaikan ketika diterima oleh Allah Jalla wa'ala mesti dilipat gandakan. Tidak ada amalan kebaikan ditulis ya, tanpa dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dilipat gandakan sampai yani yang paling sedikitnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan dilipatkan dengan menjadi apa? 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Dan ini bukan batasan. Bisa lebih dari itu. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah ibarat seorang yang menanam satu buah benih. Satu benih ini mengeluarkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai mengeluarkan 100 butir. Yakni 700. Tetapi ini bukan batasan. Karena Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan untuk siapa yang Allah kehendaki. Bukan batasan. Jadi semua amalan Allah lipat gandakan. Kemudian qala Allahu jalla wa ala illa shaum, kecuali puasa. Diperkecualikan dari hitungan ini. Ya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa tidak masuk dalam perhitungan ini. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Firman Allah yang seperti ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa memiliki pahala yang sangat besar. Ya. Semua ibadah untuk Allah, ya atau tidak? Semua ibadah untuk Allah dan Allah yang memberikan pahala, betul? Ya. Tapi kenapa Allah di sini mengatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Ya, bukan berarti puasa saja yang untuk Allah, semua untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan. Yang lain juga Allah yang memberikan balasan. Tetapi di sini Allah Jalla wa'ala mengkhususkan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Wabillahi taufik. Ibadah puasa demikian banyak keutamaannya. Demikian besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. As-sawmu junnah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Puasa itu apa? Junnah. Di antara keutamaannya junnah. Sebagai benteng, tameng. Wiqayah minan nar min adzabillahi jalla wa ala, menjadi benteng bagi seseorang dari azab Allah jalla wa ala. Wa wiqayah minadz dzunub, wiqayah pembenteng juga dari dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Sampai Nabi mengatakan kepada para pemuda yang tidak mampu untuk melakukan nikah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, faman lam yastati' fa alaihi bisyam, barang siapa yang tidak bisa menikah hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bagi dia adalah wija, sebagai benteng, pelindung, tameng. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi juga mengatakan lis-sha'imi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Lis-sha'imi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada farhatan, dua kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, farhatun inda fitrihi, farhah, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ya. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung. menjadi sebab kebahagiaan di dunia, farhah inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berpuasa, bukan. Yani kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, karena dia bisa menyelesaikan ibadahnya dan karena dia bisa menikmati apa yang Allah berikan berupa nikmat al-aql wasyurb, makan, minum dan seterusnya. Dan juga kata Nabi alaihi wasallam, farhatun, kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Di mana? Di akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ayat yang menyebutkan tentang liqa dengan Allah jalla wa ala yaqtadhi ru'yatallahi jalla wa ala. Dalil yang di situ disebutkan liqa, berjumpa dengan Allah azza wa jalla, artinya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah jalla wa ala. Jadi dalam hadis ini, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya, terkandung di dalam hadis ini juga dalil bahwasanya kita akan melihat wajah Allah jalla wa ala. Wa huwa min a'zami bal a'zamu ni'amillahi azza wa jalla li ahli al-jannah. Bahkan nikmat yang paling besar bagi ahlul jannah adalah melihat apa? Wajah Allah jalla wa ala fi jannatihin na'im. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ibadah puasa adalah ibadah yang mudah. Kenapa? Karena pahalanya besar. Allah jalla wa ala yakni besarkan pahala bagi orang yang berpuasa. Ibadah ini ibadah yang sangat besar, pahalanya di sisi Allah jalla wa ala, sehingga ya mudah ibadah ini. Yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang mudah. Limadha? Kenapa? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena Allah jalla wa ala ya, di antara bentuk kemudahan yang Allah jalla wa ala berikan kepada kita, Allah wajibkan ibadah ini ya, bersama dilakukan oleh kaum muslimin. Fi Ramadan, di bulan apa? Ramadan. Dan ibadah ketika dilakukan bersama ini lebih apa? Mudah, ashal, lebih mudah. Bahkan mungkin kita merasakan kalau puasa wajib lebih apa? Mudah, ngerti nggih? Daripada puasa ya sunnah namanya. Kalau puasa sunnah ya pahalanya lebih, lebih besar ibadah wajib. Baik. Dan terasa lebih ringan. Di antara sebabnya karena ibadah ini dilakukan bersama. Kullun nas, semua manusia, kaum muslimin. Sampai anak-anak kecil pun dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah. Ya. Anak 8 tahun, 7 tahun sudah mulai belajar. Ya. Ada yang sudah selesai sampai apa? Sampai maghrib. Ya. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebabnya adalah ibadah ini dilakukan ya, bersama. Bersama. Di Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang ketiga. Di antara perkara yang ya menjadikan bulan atau ibadah siam di bulan Ramadan ini mudah adalah keutamaan bulan Ramadan. Jadi Allah Jalla wa'ala jadikan bulan Ramadan ini, waktu kita melakukan ibadah puasa ini ya, sebagai waktu yang memang Allah mudahkan. Sekian banyak kemudahan-kemudahan Allah berikan di bulan Ramadan ini. Sekarang kaitannya dengan waktu. Allah Jalla wa'ala ya, menghususkan bulan Ramadan dengan kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada bulan yang lain. Minha diantaranya. Diantaranya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah jalla wa ala. Dan dalam riwayat yang lain ya, Allah jalla wa ala ya, menjadikan pada bulan ini ada seruan bagi kaum mukminin, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Ada seruan, panggilan ya. Walaupun kita tidak mendengar, walaupun kita tidak menyaksikan ya, Tetapi kita meyakini ada panggilan itu. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, orang-orang yang bersemangat melakukan kebaikan, ya. Aqbil, bersemangatlah, tambahlah engkau dalam melakukan ibadah. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kejelekan, berhentilah, tahanlah. Dan kaum mukminin menyaksikan kemudahan ibadah di bulan ini. Hattal kuffar, bahkan orang-orang kafir pun ya, mau tidak mau harus mengatakan bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang apa? Yang lain. Ya. Mudah orang melakukan kebaikan. Dan ini termasuk salah satu tanda kebenaran syariat yang mulia ini. Bukti kebenaran agama Islam. Yani sangat tampak sekali pengaruh dari apa yang Allah Jalla wa'ala telah berikan pada bulan Ramadan ini. Kekhususan. Tampak sekali. Allah Jalla wa'ala membukakan pintu-pintu jannah. Allah subhanahu wa ta'ala tutup pintu-pintu neraka. Allah subhanahu wa ta'ala belenggu syayatin. Dan diseru para pelaku kebaikan. Orang-orang yang menginginkan kebaikan diseru untuk semangat. Orang-orang yang menginginkan kejelekan diseru untuk berhenti. Pengaruhnya tampak dalam bulan ini. Orang-orang yang tadinya tidak ke masjid, berangkat ke masjid. Penuh masjid. Masjid Allah penuh. Musholla-musholla juga demikian. Orang yang tadinya jarang membaca Al-Quranul Karim, bahkan kita, ikhwan, kita merasakan. Yazid bertambah semangat untuk yakra'ul Quran, membaca Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran sekali, bertambah lagi dua kali. Anak-anak kita di pondok, kadzalik demikian. Semangat untuk menghatamkan Al-Quran, semangat untuk beribadah, semangat untuk memberikan buka, semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Qiyamul Lail, yang mungkin sebelumnya tidak melakukan Qiyamul Lail kecuali hanya witir barangkali, nah, ya berusaha untuk menjaga witirnya, ya, tapi begitu bulan Ramadan, ya yukamil, menyempurnakannya, ya. 11 rakaat, 13 rakaat, ya dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kok susah ya? Ini jawabannya. Kalau susah, kenapa kaum muslimin bersemangat melakukan ibadah di bulan ini? Kalau susah, kenapa kaum muslimin mereka ya, merasa ringan untuk melakukan ibadah di bulan ini? Ya. Mudah. Dan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekali lagi, bahkan orang-orang kafir pun menyaksikan ini. Ya. Kejelekan berkurang. Ya, tingkat kenakalan juga berkurang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan ini termasuk bentuk ya, dan bukti kebenaran syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang keberapa tadi? 3. Oh, iya. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Sekarang kita masuk pada ibadahnya itu sendiri, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa, kalau tadi dari sisi pahalanya. Yang kedua dari sisi kepada siapa diwajibkan. Ya. Kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Ya. Kemudian juga dari sisi apa? Waktunya. Allah Jalla wa'ala memberikan perhatian khusus kepada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kepada zat ibadahnya. Yani ibadah puasa itu sendiri Allah ringankan, Allah mudahkan. Apalagi kalau dilihat dan diperhatikan ibadah puasa yang telah Allah wajibkan kepada umat sebelum kita. Taib, ini juga poin penting yang perlu kita ingatkan. Dan ini merupakan bentuk kemudahan. Bahwasanya ibadah shaum ini bukan ya, ibadah yang hanya diwajibkan untuk kita saja. Tetapi untuk umat-umat sebelum kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yani ibadah puasa ini ketika kita melakukannya, ternyata ini ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Semua melakukan. Al-anbiya war rusul lakukan ibadah puasa ini juga semakin menjadikan apa? Ringan. Apalagi ketika kita lihat zat puasa umat Nabi Muhammad SAW diringankan atas umat sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk pada poin ini. Yang keempat ini, yakni zat ibadah puasa itu sendiri Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kita. Dahulu ya, puasa umat terdahulu bahkan sempat pada umat ini di awal-awal diwajibkannya apa? Puasa. Ya. Puasa itu bisa lebih dari 20 jam. Ya. Bisa lebih bahkan dari 40 jam berpuasa. Ya. Umat terdahulu seperti itu. Dan di awal diwajibkannya siam juga demikian. Dari sisi mana? Karena dulu ya, orang yang berpuasa kesempatan untuk berbuka adalah hanya sebatas dia belum tidur. Ketika dia datang waktu maghrib ya, kemudian kesempatan untuk berbuka ya sudah, dia makan, silakan makan, minum. Tapi kalau sudah tidur tidak ada lagi apa? Makan sudah. Otomatis sahur enggak ada. Kecuali dia enggak tidur sampai apa? Sampai waktu apa namanya? Yani sampai sholat isya batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ada seorang sahabat ketika itu ya berpuasa. Pulang ke rumah waktu sholat apa? Maghrib, waktu buka puasa. Bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk saya berbuka? Ternyata tidak ada. Istrinya mengatakan, belum ada. Saya siapkan dulu makan. Ya. Maka dia siapkan makanan, ya. Sudah siap, diantar ke suaminya. Ternyata didapatkan suaminya sedang apa? Tidur. Sudah tidur. Ya. Artinya selesai sudah. Nah. Ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbuka. Nah. Sudah tidur. Berarti lanjutkan apa? Puasa. Taruhlah tadi sudah puasa sejak subuh sampai maghrib. Berapa jam? 14 jam. Dari jam 4 sampai jam 6 misalnya, 14 jam. Lanjutkan lagi ya. Sampai besok ya, berapa jam berarti ya. Tidak ada sahur ini ya. Sampai pagi, sampai apa namanya ya. Maghrib lagi, berapa jam ya. Bisa 30 jam, ya atau tidak nah. Ya. Baik, tinggal dihitung saja. Dan sahabat ini adalah seorang pekerja keras ya. Ternyata kemudian di siang harinya dia pingsan ya. Dia pingsan sampai kemudian turun firman Allah Jalla wa'ala ya, turun keringanan dari Allah Jalla wa'ala, hadha huwa syahid. Allah ringankan. Di waktu malam kita boleh makan, boleh minum, boleh mendatangi keluarga kita. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah kalian, minumlah kalian, bebas sudah. Sampai waktu apa? Fajar. Sampai waktu fajar. Yani sampai fajar shadiq, sampai waktu apa? Subuh. Dari situ ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita dapatkan ibadah puasa ini dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala dari sisi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk makan minum di waktu malam. Dan Allah Jalla wa'ala ya, melalui nabinya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita, dan ini adalah perkara yang muakkadah, sunnah muakkadah, untuk kita sahur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada apa? Keberkahan dari Allah Jalla wa ala. Disyaratkan bagi kita, disunnahkan untuk nuakhiru madza as-sahur, mengakhirkan sahur, wa nuajjil madza taib al-iftar, menyegerakan buka puasa. Diringankan oleh Allah Jalla wa'ala. Ibadah puasa ini sendiri mudah bagi Allah. Belum lagi kemudahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang safar, orang-orang yang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan orang yang safar, orang yang sakit untuk ya tidak berpuasa, mengganti di waktu yang lain. Demikian juga untuk orang-orang yang hamil, orang-orang yang apa? Menyusui, dan termasuk orang-orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi untuk apa? Berpuasa. Ajuz sudah tidak bisa berpuasa, abadan tidak bisa. Maka Allah gugurkan kewajiban atas mereka apa? Puasa, dan Allah ganti dengan apa? Dengan kewajiban membayar fidyah. To'amu miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ibadah siam ini adalah ibadah yang mudah. Kembali kepada kaidah yang kita yakini bahwasanya agama Islam ini mudah. Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah ya. Walam yushadaddin ahadun illa ghalabah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di akhir majelis kita pada kesempatan malam hari ini, kita mengingatkan sebuah masalah yang penting untuk kita ingatkan. Selama kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan ini, selama hidup kita, kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menteladani beliau alaihi salatu wassalam dalam segala bab. Jadi ketika kita masuk di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan pun juga kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tauladan, contoh, perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Maka hendaknya ini menjadi pegangan bagi kita ketika kita melakukan ibadah. Taib, apapun ibadahnya termasuk ibadah siam. Dan di antara perkara yang mungkin perlu kita ingatkan di sini sebagai misal, sebagai contoh, adalah ibadah yang kita lakukan di waktu sahur. Ibadah yang dilakukan di waktu apa? Sahur. Nah, selama bulan Ramadan insya Allah kita bangun di waktu ini, waktu sahur. Kita pun dituntut untuk mencontoh, menteladani Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang kita contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam? Yang kita contoh adalah segala hal. I'tiqad, keyakinan. Kita contoh keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga amalan lisan juga kita contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan badan juga kita contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Lahiriah dan batiniah kita berusaha mencontoh, menteladani Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk apa yang kita lakukan pada waktu sahur. Ya. Waktu sahur atau disebut sahar, ya, waktu sahar. Ini adalah waktu yang sangat mulia. Kita dituntut memiliki keyakinan yang sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Waktu sahur adalah waktu yang mulia, waktu yang mustajab. Ini wajib kita yakini. Dan waktu sahur adalah waktu nuzul Rabbuna Jalla wa'ala, waktu turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia. Demikian Nabi mengabarkan kepada kita semuanya. Rasul mengatakan yang maknanya atau lafadznya kurang lebih bil makna, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala Rabb kita turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir. Allah Jalla wa ala yanzil, turun. Dan ini adalah sifat Allah Jalla wa ala. Di antara sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang wajib kita tetapkan, itu adalah sifat Allah yang hakiki, sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan tidak sama dengan nuzul turunnya makhluk. Dan sifat turunnya Allah tidak menafikan sifat ulu, ketinggian Allah Jalla wa'ala. Tidak menafikan sifat istiwa Allah alal arsh. Allah di atas apa? Arsh. Allah Jalla wa'ala yanzil ila sama'id dunia, ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, maka kita yakini ini. Dan di waktu itu Allah berbicara, Allah berbicara, maka kita pun juga meyakini Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Apa yang Allah ucapkan di waktu itu? Yaqulu Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang minta kepadaku, niscaya aku akan beri. Man yastaghfiruli fa'aghfirullah, barang siapa yang minta ampun kepadaku, niscaya aku akan beri ampunan. Jadi ketika kita bangun di waktu sahur, kita meyakini waktu ini adalah waktu yang apa? Mustajab. Waktu nuzul Rabbuna Jalla wa'ala, dan waktu yang sangat mustajab. Allah mengatakan, man yadu'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa'u'tiyah, dan seterusnya. Man yastaghfiruli fa'aghfirullah. Ini terkait dengan i'tiqad, keyakinan kita terkait dengan waktu apa? Sahur. Demikian juga amalan lisan. Di antara amalan-amalan yang afdol dilakukan di waktu itu adalah doa wal istighfar. Seperti dalam hadis ini, Allah Jalla wa'ala mendorong kita untuk berdoa. Allah Jalla wa'ala mendorong kita untuk minta ampun. Tidak lain kecuali amalan di waktu itu, di antara yang afdol adalah doa dan istighfar. Allah Jalla wa'ala memerintahkan, mendorong kita untuk berdoa. Maka seafdol-afdol amalan di waktu sahur adalah doa dan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka, orang-orang beriman, minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Amalan lisan di antaranya itu. Adapun amalan badan, ya, seperti telah kita ketahui, di waktu sahur disyaratkan kita untuk, ya, menyantap hidangan yang Allah halalkan untuk kita makan, yaitu sahur. Sampai Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, ya, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada apa? Keberkahan. Dan sampai Nabi mengatakan, walaupun kalian hanya minum seteguk air, walaupun kalian minum sedikit, ya, dari apa yang mungkin kalian minum, karena waktu yang terbatas barangkali. Tapi ini semuanya menunjukkan, dan ini semuanya menunjukkan, ya, bahwasanya di antara yang afdal untuk dilakukan adalah kita makan dan minum di waktu tersebut, dan ini adalah sebab keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini misal, atau ini adalah contoh dari contoh-contoh yang apa namanya mungkin perlu kita ingatkan di sini. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, semua yang kita amalkan di bulan Ramadan, mari kita berusaha mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam dalam keyakinan, dalam lisan, ucapan, dan dalam perbuatan. Betapa banyak ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan tersebut. Qiyamul lail atau salatut tarawih, kemudian juga i'tikaf, juga Lailatul Qadar. Ini semuanya terkait dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Dan terkait dengan al-amaliyah, amaliyah badaniyah, wa qauliyah, amalan badan dan juga amalan apa? Lisan. Dan ini semuanya menuntut kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu bertanya kepada ahlul ilm, dan kita berharap semoga Allah mudahkan jalan kita menuju jannah Allah Jalla wa'ala, seperti Allah janjikan melalui nabinya alaihi salatu wasalam dalam sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu Alkitab wa sunnah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.